mic sedikit, sehingga saya bisa menghemat suara saya. Tadi sudah 3 jam, jadi habis suara saya. Pertama-tama saya ucapkan selamat. Selamat datang kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu dengan wajah-wajah yang ceria. Tahun baru ini ya, luar biasa. Kita patut bersyukur karena kesempatan ini diberikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita semua diberikan kesempatan. Karena itulah harapan kami supaya bapak-ibu benar-benar menggunakan kesempatan belajar lagi ya, ini dengan baik, dengan konsisten ya, dengan penuh komitmen, supaya dapat menyelesaikan program ini dengan baik. Kalau tidak, nanti tidak selesai atau selesai di tengah jalan ya, jangan sampai. Mesti ada 1-2 nanti yang akan drop out, mesti ya. Yang drop out nanti kemauan sendiri, wah tidak ada apa nih, tidak ada waktu atau karena pekerjaan terlalu sibuk, jadi wah tidak bisa belajar dulu lah. Saya kira baik diputuskan agak awal sehingga tidak merugikan Anda juga terlalu banyak ya. Ada 1-2 biasanya yang seperti itu, karena program ini program yang cukup penuh walaupun hanya 1 hari. Kami pernah merencanakan itu 2 hari ya, hari Jumat dan Sabtu ya, karena saya pernah menjadi ketua program ini. Itu saya tawarkan mahasiswa lebih senang 1 hari, jadi sekali datang walaupun katanya sampai jam 12 malam lebih baik 1 hari dibandingkan 2 hari ya, karena kadang macet segala macam itu repot ya. Nah, oke lah, karena pemerintah ingin sebenarnya minimal 2 hari. Tapi kami jelaskan kepada pemerintah, tapi mahasiswa kami siap untuk melakukan itu sampai jam 12 malam. Ya, dari jam 7 pagi kalau mau ya. Jam untuk meyakinkan ya, akhirnya diberikan. Kalau tidak, wah ini dianggap bahwa program ini hanya sekedar iseng-iseng aja gitu ya. Maka itu kami harapkan Bapak Ibu yang sudah memutuskan dengan pasti benar-benar dipertimbangkan ini sejak awal ya, benar-benar bisa digunakan dengan baik. Nah, itu minimal tiap hari Sabtu. Nah, itu akan penuh, usahakan penuh ya. Bukan berarti hanya di kelas, ada waktu luang, barangkali ada dosen yang tidak hadir, ya jangan pulang ya, gunakanlah, gunakan perpustakaan atau kelompok, itu bisa belajar sendiri. Apalagi di program S2, tidak sama dengan S1, nanti akan saya jelaskan dulu sebagai bahan orientasi. Barangkali juga sudah diberikan orientasi oleh Pak Niko ya, sudah? Ya, kami akan menyinggung sedikit karena berdasar pengalaman ada yang juga salah paham ya. Berdasarkan pengalaman nanti kita teruskan nanti. Sebelum kita membahas mengenai topik yang akan kita bahas. Lalu yang karena itu mohon tiap hari Sabtu Anda bisa datang ke sini. Kalau ada dosen yang sakit ya jangan pulang ya. Lebih baik digunakan untuk belajar. Karena kalau sudah pulang itu berarti terganggu ya. Kalau di rumah barangkali hari Sabtu kalau sudah punya anak, anak-anak akan minta kita pergi ke mall ya. Akhirnya tidak jadi belajar ya. Tapi kalau bisa gunakanlah hari Sabtu itu secara penuh untuk belajar lagi. Karena ini kemarin belajar tingkat 2 ya, S2 ini namanya, bukan S1. Itu lebih mudah ya. S2 itu jauh lebih berat. Nanti kita akan uraikan itu dengan lebih panjang lagi. Nah, yang kedua, ada baiknya Bapak Ibu itu selalu mendapat restu dari pimpinan. Kalau sekolah dari kepala sekolah ya, kalau dari perusahaan dari direktur barangkali atau siapa yang bertanggung jawab. Karena kadang-kadang ada kegiatan hari Sabtu di sekolah. Banyak sekali guru-guru merasa ya terganggu karena tidak bisa kuliah, karena ada open house segala macam ya. Nah akhirnya guru-guru ini bertugas hari Sabtu itu yang menyebabkan akhirnya mereka tidak bisa kuliah secara teratur, ya. Jadi mohonlah, kalaupun belum ada izin dari kepala sekolah, minimal harus mencoba mendekati kepala sekolah, ya, mendapat restulah atau direktur mendapat penghargaanlah atau apresiasi ada usaha Anda untuk menambah ilmunya demi untuk kemajuan sekolah atau kemajuan perusahaan. Jadi bukan sebenarnya kepentingan Anda sendiri, ya. Kepala sekolah juga harusnya perlu, ya, meningkatkan, ya, kemampuan guru-gurunya. Sehingga nanti minimal hari Sabtu Anda bisa dibebaskan, ya, dari tugas-tugas sekolah. Kadang-kadang sekolah sering mengadakan demo atau mengadakan study tour pada hari Sabtu, ya. Ini akan mengganggu studi Anda. Jangan sampai terganggu. Karena itu kami berikan advice ini agak awal, ya, supaya jangan nanti terbengkalai atau terkendali pada waktu berjalan. Itu sangat berat, ya, karena ini program S2 memang beda dengan S1. S2 itu banyak kegiatan dari mahasiswa sendiri. Itu misalnya nanti bahwa presentasi itu akan harus ada. Hampir setiap mata kuliah itu menggunakan presentasi, ya, untuk menyampaikan sesuatu. Artinya bahwa yang aktif itu harus mahasiswa. Mahasiswa yang menyiapkan bahan yang sudah diberikan dalam buku. Nah, buku yang akan kita pakai dalam mata kuliah ini adalah buku nanti akan saya sebutkan. Dan Anda harus fotokopi itu, sehingga masing-masing punya satu kopi untuk dibaca sendiri, dipelajari sendiri, ya. Nanti bagian yang akan dipresentasikan Anda harus sudah siapkan. Itu yang akan kita jelaskan lebih lanjut kemudian, ya. Tapi minimal hari Sabtu harus digunakan secara penuh, ya. Kalau tidak penuh, itu biasanya akan terbirit-birit atau terseret-seret, ya. Jadi mohon ini diperhatikan. Hampir semua mata kuliah akan memberi tanggung jawab kepada mahasiswa itu sendiri. Karena ini S2, bukan S1 tambahan, ya. Tapi S2 harus dipahami betul. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, oleh yang tadi yang saya tekankan itu, supaya ada izin, ya. Izin atau pengetahuan lah. Restu dari kepala sekolah atau dari direktur, ya. Kami yakin sudah banyak yang punya sistem itu, ya. Ada sekolah yang memang belum. Nah, ini yang sayang. Kalau sekolahnya kadang-kadang tidak mau tahu loh. Ini dianggap S2 itu hanya sebagai tambahan saja, ya. Tidak, ini cukup berat. Kalau di Amerika, satu semester itu selesai penuh. Tapi kita ini kan punya waktu 4 semester. Karena hanya hari Sabtu. Ya, nah. Tapi penuh, betul-betul penuh. Dan itu berat. Berat karena pertama Anda bekerja penuh, ada yang tidak bekerja di sini. Bersyukurlah kalau ada yang tidak bekerja, ya. Tapi biasanya sebagian besar bekerja penuh juga. Dan ini belajar penuh. Nah, bayangkan, dua-duanya penuh. Nah, itu sangat berat. Kalau salah satu part-time, saya kira tidak apa-apa. Ya, lebih ringan tentunya. Tapi dua-duanya ini penuh-penuh. Maka itu dari awal ini perlu ditekankan, ya. Kembali, nama saya Made Markus, ya. Saya kira-kira berasal dari mana? Bali. Ada yang semua sudah pernah ke Bali? Iya, ya, yang sudah silakan pergi ke Bali. Bila perlu menginap di rumah saya. Hanya sayang saya tidak di Bali lagi sekarang, ya. Ya, tapi rumah masih ada di Bali kalau mau. Tapi di desa, di satu desa di Bali Barat tapi. Jadi kalau dari pasar agak jauh. Bali Barat, dekat Giri Manuk, ya. Itu ada desa namanya, kecamatannya Melaya, kabupatennya Jembrana, tapi desanya Blimbing Sari. Itu yang paling mudah dihafal, karena Blimbing dulu ada Blimbing, tapi pohon Blimbingnya bukan buah Blimbing, pohon Blimbing hutan, ya. Karena kami, desa kami itu adalah desa transmigrasi lokal. Ini sedikit sejarah. Di Bali Timur kami dulu, Denpasar. Tapi karena sangat banyak orang, Jadi banyak orang pindah transmigran ke daerah Bali Barat. Nah, kami kebetulan mendapat tempat lokasi dekat gunung. Ada gunung namanya di Bali Barat itu. Nah, kami tempatkan desa Blimbingsari kira-kira 5-6 km dari jalan raya. Penuh, besar ya. Highway. Jauh. Tapi jalan sudah bagus sekarang. Aspal sampai ke desa kami. Namanya Blimbingsari. Silakan mampir. Itu desa pegunungan, cukup dingin. Dan juga banyak rumah di sana yang sudah ditinggal oleh anak-anak muda. Karena anak-anak muda sudah pergi ke kota-kota ya. Yang tinggal orang-orang tua tinggal di sana. Jadi masuk rumah saya ada di Blimbingsari, malah tidak ada yang menempati. Karena semua anak-anak bapak kami, maksud saya, tidak tinggal lagi di desa Blimbingsari. Hanya ada saudara, tapi sudah punya rumah sendiri. Jadi rumah orang tua kosong. Ya. Kalau ada yang mau ke Bali bisa tinggal di tempat kami, di Blimbingsari namanya ya. Oke, hubungi kami lagi kalau nanti. Pelajaran saya berikan adalah teori belajar dan konsep mengajar. Ini istilah lama. Dan kurikulum itu kan ketat. Tidak boleh diganti namanya. Tapi isinya tetap sama. Teori belajar dan konsep pembelajaran itu sebenarnya yang benar. Karena kata mengajar itu hampir tidak ada sekarang. Hampir tidak boleh dipakai ya. Karena kalau mengajar seolah-olah guru yang paling penting. Ya, itu konsep pembelajaran. Dipakai karena sifatnya supaya anak-anak belajar. Jadi bukan guru aja yang mengajar, tapi istilahnya supaya siswa-siswa itu belajar mandiri berdasarkan juga sumber-sumber yang lain, bukan dari guru saja. Ya, itu konsep baru dalam pendidikan. Ya, jadi guru, walaupun di SD, harusnya guru hanya sebagai fasilitator. Anak-anak itu juga layak belajar sendiri, mencari bahan-bahan dari internet, dari mana-mana, dari koran, majalah, dan mendapatkan sesuatu yang baru ya. Itu namanya discovery learning. Itu konsep yang baru dalam pendidikan ya. Jadi guru harusnya mengurangi perannya, tapi tidak berarti bahwa tugas guru ringan ya. Justru membuat anak-anak belajar itu tidak gampang, harus disiapkan juga cara-caranya ya, dan juga bahan-bahannya anak-anak yang akan belajar. Jadi harusnya konsep pembelajaran. Jadi bukan konsep mengajar. Tapi anunya lama ya, namanya lama karena itu belum bisa diubah ya. Itu sesuai dengan SK pemerintah tentunya. Oke, ini dulu sebelum saya memberikan anilah. Makanya namanya teori belajar dan konsep pembelajaran ya, kata pembelajaran. Beda dari daftar itu saya kira ya. Tapi sama isinya ya. Oke, inilah kira-kira outline. Ini ada di sini. Anda bisa ambil sendiri dari sini nanti. Jadi tidak perlu dicatat semua-muanya ya. Yang penting aja. Ini kira-kiranya ya. Coba lihat, introduksi pertama. Saya akan mulai dengan bab 1 dari buku ini. Nah, ini buku ini akan dipakai. Nanti ini harus difotokopi. Sayang ini fotokopian. Aslinya ada di perpustakaan. Ya, ada di perpustakaan. Boleh ambil, baiknya boleh ambil aslinya di perpustakaan untuk difotokopi. Ada ketua kelas di sini? Siapa? Pak Surya mana? Ya nanti ya. Pak Surya boleh pinjam ini. Tapi sebaiknya untuk fotokopi ambil aslinya di perpustakaan. Sudah punya kartu? Ya nanti itu diurus dulu. Ya, boleh pegang ini. Kalau tidak ada ya paksa fotokopi ini ya. Dan untuk dua kelas juga nanti. Ambil di perpustakaan juga bisa, ya. Ada dua. Untuk buku satu buku aja. Ya, ada untuk buku saran lain lagi. Oke. Okay. Introduksi bab 1, minggu depan bab 2, bab 3. Nah, itu akan saya yang membahas. Nah, kembali karena S2 itu diberikan dulu pengantar oleh dosen ya. Ini outline juga diberikan ya. Ini buku dari buku itu semua. Lalu sampai 4 learning and instruction itu bab 4. Saya akan menghandle itu, memberikan dari minggu ke minggu ya. Lalu minggu ke-7 Februari tanggal 14 Skinner itu teori yang paling yang modern juga, yang sudah modern, karena yang kuno itu yang saya akan membahas, behaviorisme saya akan membahas, itu yang paling kuno ya, teori yang paling awal yang ada dalam teori belajar dan paling lama dipakai ya, sampai sekarang pun masih dipakai. Karena itu kita perlu paham apa itu teori behaviorisme yang akan dibahas dalam bab 2 dari buku ini, bisa dibaca sendiri nantinya. Oke. Lalu berikutnya Skinner, nah ini harus diberikan atau dipresentasikan oleh sekelompok. Nanti berapa orang ada di sini? 32. Kita butuh 8 kelompok. Berarti masing-masing 4 orang nanti ya. Nanti bisa mungkin sama juga dengan kelompok mata kuliah lainnya. Samakan aja, saya kan enak juga. Kelompoknya kurang lebih sama gitu kan. Oke, kecuali jumlahnya lain ya. Ini kalau saya butuh 8 kelompok. Jadi 4 nanti ya. Masing-masing harus presentasikan satu bab dari buku itu. Tapi awal-awalnya saya dulu, karena mengenai pendahuluan dan juga kerangka-kerangka berpikir secara keseluruhan supaya lebih mudah dipahami untuk bab-bab berikutnya. Makanya bab sampai bab 4 saya yang akan menghandle ya, menjelaskan itu sebagai pendahuluan ya. Dan bab berikutnya mulai bab 5 itu kelompok 1. PR 1, presentasi 1. Ya, Skinner. Lalu Robert Gagne itu kelompok 2. Lalu itu bab 6 ya dari buku itu. Kemudian kelompok 3 pemerolehan informasi. Artinya proses atau teori bagaimana anak-anak bisa memperoleh informasi, pembelajaran dari guru. Nah, ini akan diceritakan di sana. Itu oleh kelompok 3 nantinya ya. Ini sudah ada di sini, tanggalnya juga sudah ada kurang lebih. Ya, mudah-mudahan tidak berubah. Ini kira-kira tanggal 28. Lalu sesudah itu minggu ke-8 UTS. UTS itu diberikan dari bab 1, mengenai bab 1 sampai bab yang ke-7 karena sudah dibahas. Ya, UTS saya sendiri itu biasanya esai sifatnya, jadi yang menjelaskan. Jadi bukan true false atau bukan multiple choice ya, karena ini sudah S2, nggak boleh lagi menggunakan cara-cara itu ya, harus berupa esai. Tapi saya menggunakan sistem buku boleh dibuka. Itu berarti bahwa Anda harus mempersiapkan juga membacanya di rumah ya. Karena kalau di sini kan tidak ada waktu lagi untuk membaca banyak. Tapi kalau ada yang lupa itu boleh dibuka. Ya, itu sistem saya. Jadi awal saya sudah bisa memberitahukan Anda. Boleh bertanya juga ya. Oke. Lalu minggu ke-9 yaitu Maret tanggal 14 saya akan memberikan sejenis kuliah juga tentang makalah ilmiah. Bagaimana cara menulis sebuah makalah ilmiah. Karena ini akan dipentingkan atau diperlukan untuk hampir setiap mata kuliah akan memerlukan tugas menulis makalah. Nah, kembali ini bedanya dengan S1, walaupun ada juga S1 sudah memperkenalkan makalah, tapi di S2 saya akan mencoba memperkenalkan gagasan yang paling mutakhir tentang makalah yang baik, ya, yang banyak digunakan di jurnal yang terkenal. Ya, akan saya coba. Semester lalu saya lebih puas daripada semester sebelumnya, karena ternyata dari 60 anak siswa sama dengan anak itu sekitar 10 orang sudah bisa menangkap maksudnya, tapi yang sisanya masih model lama. Nanti akan saya terangkan pada waktu itu nanti, ya. Sayangnya karena waktunya agak sempit, karena banyak libur Sabtunya, ya, akhirnya kita punya waktu hanya sekitar 15 minggu semuanya, sehingga harusnya saya berikan makalah ini 2 kali, tapi sayang waktunya nggak ada, hanya dicukupkan, dipadatkan 1 kali. Tapi ya, saya akan berikan contoh, ya, supaya anak mahasiswa bisa mempelajari contoh itu, contoh dari luar negeri ini, ya, bukan ditulis di Indonesia, tapi ditulis oleh justru mahasiswa tahun pertama di S1, tapi di Amerika. Nah, luar biasa, kita ketinggalan, ya, kita jarang menulis makalah seperti ini, tapi di Amerika sudah digalakkan mulai dari SMP, SMA, S1. Nah, itulah kemajuan Amerika, kita ketinggalan di situ, tapi lebih baik kita ketinggalan dibanding tidak sama sekali, ya. Kita akan coba, mudah-mudahan angkatan ini lebih baik lagi dari angkatan yang lalu, ya. Angkatan-angkatan sebelumnya hanya paling-paling 5 orang yang berhasil menangkap apa yang ada dalam konsep makalah ilmiah yang baru ini. Akan kita bahas itu lebih lanjut, ya. Tapi yang lalu itu sudah sekitar 10 maju, ya. Kita harapkan sekarang minimal 15 atau 20, ya, dari 60 yang ada sekarang ini. Bahkan semuanya kalau bisa menangkap. Memang tidak mudah, tapi kita harus belajar, ya, membuat satu makalah yang baru, ya, yang sifatnya argumentatif itu istilahnya sebenarnya. Jadi bukan hanya makalah yang sekedar, ya, menyajikan, tapi argumentatif sifatnya, ya. Nanti kita akan jelaskan pada waktu itu. Kemudian ada libur 21 Maret itu adalah hari raya Nyepi. Nah, ini sudah terprogram seperti ini, ya. Saya sudah susun. Tapi minggu berikutnya itu ada presentasi keempat, itu bab 8, itu mengenai metakognitif. Metakognitif itu adalah kemampuan, keterampilan di atas kognisi. Artinya kognisi itu sudah berat, tapi apa yang ada di atasnya itu yang bisa mengatur kognisi supaya bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, kognisi itu sebenarnya berpikir. Jadi kita mengajar supaya siswa kita mempunyai kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, dan sebagainya. Nah, yang meta itu bagaimana caranya siswa kita bisa belajar berpikir kreatif dengan lebih baik, ya, dan seterusnya. Itu namanya metaku. Ada dalam bab ke-8. Itu ada satu kelompok nanti yang akan mencoba membahasnya, mempresentasikan. Tapi kembali, dalam presentasi ini Anda semua harus baca, belajar, ya, sharing. Kayaknya akan ada kelompok, itu ada kelompok-kelompok tertentu itu akan bersama-sama belajar. Ya, itulah tipe, ya, pola belajar di S2 ini. Jadi banyak studi kelompok yang Anda harus lakukan di luar jam pelajaran ini. Ya, biasanya anak-anak itu menggunakan datang lebih pagi atau pulang lebih kemudian, gitu, caranya, sehingga mereka bisa melakukan di kampus sendiri. Makanya mungkin baik sekali kelompok itu diatur supaya jangan terlalu berjauhan, ya, tempatnya, sehingga mudah dihubungi, mudah diajak bekerja sama nantinya ya, semaksimal mungkin. Tapi kembali, kalau Anda pergi hari Sabtu ke sini lebih awal, itu bisa, atau pulang lebih kemudian gitu. Ya, kebanyakan kuliah untuk semester 1 ini sampai jam 5 saya kira ya, jam 5 ya. Nah, sisanya itu bisa dipakai kelompok, pulang jam 7, jam 6, jam 7, atau jam 8 silakan. Bisa lihat. Nah, itulah kita seperti yang saya harapkan tadi, gunakan hari Sabtu itu dengan penuh. Ya, tidak terganggu. Silakan, Pak. Boleh tanya, kalau satu kelompok anggotanya 2 atau 3, Pak? Karena tadi sudah terbentuk kelompok, anggotanya ada yang 2, ada yang 3, Pak. Boleh, Pak? Nanti kan akhirnya ada kelompok lain terdiri dari 6 atau 7. Nah, enggak ada. Lebih dari 3. Nah, jadi karena mungkin 3. Kelompoknya lebih banyak. Iya, Pak, lebih banyak. Nah, sekarang tinggal barangkali dipadatkan sedikit, diubahlah. Tidak boleh ada yang sama, Pak, ya, pembahasan. Maksudnya? Pembahasan satu kelompok dengan kelompok lain. Tidak beda, memang tidak beda. Semua setiap kelompok akan mendapat satu bau. Kan beda semua, ya? Sebab ada yang tempat tinggalnya kalau misalnya digabung dua, jadi dua itu ada yang berjauhan. Iya, tidak. Makanya hari Sabtu bisa datang ke sini lebih awal atau pulang lebih kemudian. Cara mengaturnya teknis. Jadi termasuk inilah satu cara kita belajar di S2. Dan bagaimana caranya menggunakan waktu satu hari ini dengan penuh. Makanya tadi saya sudah ngomong dengan Kopertis, kami akan belajar sampai jam 12 malam dan mahasiswa siap begitu kan. Tapi itu kan ekstrim ya. Tapi jam 7 itu sudah bagus lah ya. Apalagi bisa jam 8 dan kalau pulang bawa kendaraan sendiri itu lebih sepi. Ya, jam-jam itu ya, enggak macet lagi gitu ya. Itu bisa dipertimbangkan nanti ya. Jadi maksud saya barangkali kelompok lain ada 10 kelompok. Nah, itu di sisanya itu diubah sehingga digabung menjadi 8 kelompok aja. Ya. Cobalah kira-kira. Saya bantu. Ya. Oke. Yang berikutnya ya, nah ini libur Paskah ini belum dijadwal dalam rapat koordinasi dosen. Ini masih usul saya ya kepada pimpinan, karena biasanya UPH itu ada libur Paskah. Nah, biasanya termasuk hari Sabtunya gitu kan. Ya karena Paskahnya kan hari berikutnya itu biasanya. Nah, ini baru usul saya tapi ini belum, itu sementara karena itu saya liburkan. Ya, mudah-mudahan disetujui nanti. Biasanya begitu, ini rupanya rapat dosen lupa atau tidak menggambarkan. Saya kebetulan tidak hadir dalam rapat ini karena saya berhalangan. Jadi ternyata hasilnya kok tidak ada libur Paskah. Kalau semester lalu ya itu ada, sekarang nggak ada, nggak tahu apa ada perubahan dari UPH, nggak tahu saya. Ini masih pertanyaan yang saya usulkan ya. Lalu kita teruskan dengan Piase, ya kelompok 5, bab 9, Vygotsky. Minggu berikutnya Bandura, semua presentasi sifatnya. Tapi saya selalu menolong, saya selalu ikut membantu Anda menjelaskan hal-hal yang tidak jelas, selalu bersama dengan Anda, ya, tidak melepaskan Anda. Lalu berikutnya Bandura, Wenger, itu kelompok 8, itu yang bab terakhir, bukan terakhir, bab ya 12. Sebenarnya ada bab terakhir, tapi kami tidak masukkan, karena itu satu kesimpulan aja, boleh baca sendiri ya. Lalu sesudah itu Mei tanggal 9. Itu sudah UAS yang dibahas, yang dipersoalkan bab 8 sampai 12. Jadi hanya sisanya ya, yang tersisa bahasnya. Kembali saya tulis di situ Nah, kalau paper atau makalah ilmiah itu bisa disajikan atau bisa diserahkan tanggal itu akan mendapat bonus 5 poin. Jadi diusahakan agar sesudah saya menjelaskan Anda lalu sudah mulai menyusunnya. Ya, karena menyusun tidak bisa satu malam. Seperti makalah-makalah yang lain. Nah, ini makalah khusus. Ya, namanya makalah ilmiah. Itu berdasarkan penelitian juga. Ya, minimal penelitian bacaan. Jadi harus membaca cukup banyak bacaan untuk bisa menyusun makalah itu. Itu yang membutuhkan waktunya, tidak bisa semalam. Kalau hanya semalam namanya esai. Ya, itu nanti akan saya jelaskan pada waktu menjelaskan mengenai makalah. Dan kebanyakan mahasiswa menulis esai. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Karena ini bukan esai. Nanti akan saya jelaskan. Oke, nah yang bisa menyerahkan lebih awal yaitu Mei tanggal 2 itu mendapat bonus 5 poin. Jadi kalau paper Anda mendapat nilai 60 plus 5, 65 jadinya. Ya, tapi Ju-nya tanggal 9 Mei, ya. Ju-nya paper Ju. Itu kalau kualitasnya bagus 90 walaupun tidak ditambah sudah A itu, ya. Sudah A nilainya. Tapi bagus kan sesuai dengan teorinya. Kita lihat, saya yakin semua Anda bisa mencapai itu. Asal ada waktu untuk membaca, ini kembali. Kita harus membaca banyak sumber untuk bisa menulis satu makalah yang baik. Itu sebenarnya intinya, ya. Lalu sesudah itu libur. Bulan 16 minggu depannya itu libur Isra Miraj. Dan sudah itu libur semester, ya, selesai. Jadi nanti semester ini akan selesai tanggal 9 Mei. Ini agak awal, lebih singkat, saya enggak tahu juga. Biasanya kita punya waktu sampai 16-17 minggu, ya. Ternyata ini hanya 15 minggu, ya. Karena mungkin kebanyakan libur Sabtunya itu. Oke, ini kira-kira outline dari kuliah. Subnya ada di bahan saya, ada di komputer. Saya tidak bisa menjelaskan itu karena waktunya terbatas, ya. Ada pertanyaan dulu? Silakan, boleh tanya di sini. Nah, apa-apa juga tidak, ya, kita teruskan. Ya, silakan. Tidak dipresentasikan. Hanya saya yang menjadi pembaca tunggal. Saya akan mencoba paper yang baik, itu akan saya kirimkan ke satu jurnal, ya, mudah-mudahan bisa dimuat, ya, karena itu bagus sebagai bahan latihan Anda menulis di jurnal, ya. Silakan, Pak. Untuk buku sebenarnya ada salah satu internet kita bisa download, aku udah download yang ini, teman. Cuman dia itu yang edisi yang ke-6. Edisi ke-6 terjadi beberapa perubahan di, ya, betul. Itu bisa dipakai. Bisa aja, hanya tentu ini yang nggak tahu ini edisi keberapa, ini tahun ketiga, ya, yang tentu lebih berubah-ubah. Barangkali ada yang lebih baru lagi, coba cek di perpustakaan, ya. Tapi ini cukup terbaru lah ini hanya 2 tahun lalu kira-kira itu, ya. Cukup ini. Saya kira kalau tidak terlalu jelek saja, nah, boleh aja download, bisa, ya, silakan Anda menggunakan kalau lengkap rasanya, ya. Tapi download kan berat juga, ya. Harus ada yang tertulis seperti ini kan lebih mudah. Selalu siap, ya. Ya, boleh, saya tidak larang itu juga. Ya, Pak. Tapi boleh untuk mengkonsultasikan mengenai paper itu dalam rentang gitu, ya, Pak. Boleh aja, boleh konsultasi walaupun yang terbatas waktunya juga, ya. Boleh. Silakan. Nanti akan saya berikan penjelasan itu sesudah UTS, artinya minggu sesudah UTS di awalnya di situ. supaya Anda memahami dan punya waktu juga ya, cukup panjang ya, untuk mencari bahan-bahan. Ada lagi? Kalau tidak, saya teruskan dengan sesuatu yang lain dulu ya. Kita diamkan dulu, cari bahan saya yang lain. Ini semua ada di sini. Nama saya Markus, ada di sini. Cek Markus di apa? Dis D. D. Markus, dan semua ada di situ. Bisa diambil pada saatnya. D ini di sini. Ini S D. Nah, cari Markus, nah ini Markus. Nah, ini banyak bahan ini. Ya bisa dilihat. Nah, saya cari bahan yang saya mau sajikan. Nah, ini sedikit orientasi ya, yang menolong Anda belajar dengan lebih berhasil. Ya, inilah sistem pendidikan tinggi kita. Ya, kita mengenal program gelar dan program non gelar. Nah, posisi Anda ada di mana? Supaya lalu ada program kursus saja ya, yang sebelah kanan ini ya. Dan saya yakin Anda semua sudah menyelesaikan S1 ya. S1 sudah semua selesai. Hanya sayang itu tidak semua jurusan pendidikan. Ya enggak? Ada yang ekonomi, ada yang hukum kadang-kadang. Itu masih bisa kita terima. Hanya dengan keyakinan Anda akan mau membaca banyak buku-buku juga mengenai pendidikan. Supaya menjadi pendidik yang profesional ya, itu yang penting. Oke, Anda sudah selesai S1 ini ya. Nah sekarang S2 itu beda dengan non gelar. Ada spesialis 1 sebenarnya. Spesialis 1 itu tekanannya kepada hal-hal yang bersifat teknis. Tapi program gelar itu menekankan hal-hal yang bersifat teori. Ini saya tekankan, kita akan banyak belajar mengenai teori, sedikit praktik teknis ya. Jadi jangan, ini bukan program non gelar. Kalau non gelar itu banyak praktiknya, teorinya dikit. Itu harus tahu bedanya. Jadi kebetulan belum ada spesialis satu dalam bidang pendidikan. Yang ada sebenarnya di bidang kedokteran. Ada spesialis kebidanan, ada bidang ketenggorokan dan seterusnya ya. Itu banyak spesialisnya. Tapi dalam bidang pendidikan belum ada. Hampir semuanya mengambil program gelar ya dengan S2. Kembali tekanannya adalah pada teori, hampir 70-80% teori, hanya 20-30% praktik, teknik, ya, seperti itu. Jadi dipahami, jangan lalu mengucap, kok banyak teorinya. Ya memang, ini perlu gelar teori supaya Anda lebih kuat dan bisa mengembangkan ilmu pendidikan. Kalau teorinya kurang, ya itu sama dengan tukang. Ya artinya kalau hanya sekedar tukang, ya taunya kalau ada contoh. Kalau tidak ada contoh, enggak bisa ciptakan. Nah teori maksudnya supaya kita semua, tamatan kita itu mampu menciptakan satu yang baru berdasarkan apa yang kita sudah pelajari. Jadi tidak statis. Lebih-lebih dalam bidang pendidikan. Ya kalau hanya sekedar praktik ya. Barangkali guru-guru yang menghadapi anak-anak yang nakal itu lalu langsung putus asa, wah sudah enggak bisa diubah anak itu. nakalnya sudah luar biasa. Tapi kalau Anda tahu teorinya, Anda masih senyum. Itu normal. Kita bisa atasi, enggak usah khawatir. Nah, ini yang tahu teori pendidikan. Hampir tidak ada masalah yang terlalu berat untuk diselesaikan, ya. Bisa. Kalau kita bandingkan orang yang tahu banyak teori, itu insinyur untuk membangun gedung. Tapi yang hanya tahu teknik, itu adalah namanya tukang batu, tukang tembok, tukang kayu, dan seterusnya. Ya, aku tahu bikin apa namanya tembok rapi seperti ini, insinyur malah nggak bisa. Ya, nah? Tapi dia lebih tahu untuk melihat, wah gedung ini berbahaya ini. Harusnya bukan tingkat 17 ini. Wah ini harusnya hanya tingkat 12 misalnya. Karena fondasinya ukurannya begini ya. Saya tidak mengatakan gedung ini ya. Itu. Supaya jangan ada yang takut, wah katanya ya barangkali ini levelnya sampai tingkat 20. Artinya ada kans, siapa tahu ekonomi berkembang, lalu akan bisa ditambah 3 tingkat lagi. Bisa jadi. Tapi insinyur yang tahu, tukang nggak tahu, nggak ngerti gimana caranya dan seterusnya. Bagaimana cara ngukurnya juga dan seterusnya. Tapi insinyur tahu, ya, dan seterusnya. Itu beda antara orang yang tahu teorinya dengan orang yang tidak tahu teorinya. Tapi yang tidak tahu teorinya praktiknya bagus sekali. Ya, bisa menggunakan, bisa membuat tembok yang lurus, yang rapi, dan seterusnya. Hanya dia kalau tidak pernah melakukan itu, dia angkat tangan. Dia menyerah. Ya, tapi yang teorinya tahu, oh, tidak nyerah. Dia akan bisa ciptakan yang baru. Itulah maksudnya program yang gelar ini ya. Anda akan bisa meneruskan juga ke gelar S3. S3 itu gelar juga. Ya. Jadi bisa melanjutkan ke S3. Siapa tahu ya, di sekitar sekolah Anda, loh, tahu ada universitas yang mendirikan S3 di sini. Ya, Anda bisa mencoba melamar ya, dengan gelar magister yang Anda peroleh nantinya. Nah, itu bedanya. Jadi posisinya Anda ada di gelar ini ya, bisa nanti meneruskan. Ya, tapi kembali tekanannya apa namanya? Banyak teori. Kurang praktik. Karena kami yakin Anda ini kan sudah praktikan terus-menerus ya, sudah bekerja. Hanya saya tekankan kalau ada yang bukan pendidikan pekerjaannya, misalnya di bank, sebaiknya nanti memilih konsentrasi yang bersifat manajemen. Kebetulan ini ada mahasiswa kami, dia kerja di bank, tidak pernah kerja di sekolah, tapi mengambil MPD. Wadah, ini sudah apa nih, salah jalan namanya ini. Nah, sampai sekarang belum bisa menyelesaikan tesisnya ya, itu bimbingan saya. Karena gimana dia belum pernah ke sekolah? Ya, sebaiknya mengambil program manajemen ya, walaupun manajemen pendidikan, tapi barangkali manajemen dalam mendidik pegawai-pegawai bank. Nah, itu. Ya, nantinya. Ya, artinya beda sedikit ya. Nanti saya berikan awal tesis, nanti Anda harus sesuai dengan konsentrasi. Nanti akan saya terangkan sedikit mengenai konsentrasi, walaupun Pak Niko barangkali sudah menjelaskan. Nah, itu yang pertama. Ya. Saya teruskan dulu. Nah, ini program gelar, kembali saya sudah terangkan ini. Akademik disebut ya, program gelar akademik. Kalau yang non-gelar namanya program profesional. Menekankan profesinya. Tapi ini akademik, menekankan akademikanya, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu sebenarnya. Jadi kita harapkan Anda nanti kalau sudah tamat, dapat gelar magister, itu bisa mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik ya. Jadi tidak putus asa sebagai guru, menghadapi anak-anak nakal seperti sekarang, lalu punya teori yang bisa mengubah ya sistem supaya anak-anak nakal, perkelahian remaja, anak-anak sekolah itu bisa dikurangi atau dicegah ya, karena Anda punya teori untuk mengatasi itu. Jadi tidak lalu putus asa ya. Tapi sekarang kelihatan banyak guru-guru angkat tangan ya, tidak bisa mengatasi perkelahian antar pelajar, itu banyak sekali terjadi dan semakin banyak malah terjadi ya. Ini barangkali yang guru-gurunya kurang teorinya ya, dia tahu praktiknya aja lalu sudah habis akal ya, praktik sudah semua dilakukan tapi kok enggak menolong. Nah ini barangkali guru-gurunya masih hanya apa namanya tahunya profesi tapi belum tahu teori tentang sifat anak-anak itu sendiri. Itu kira-kira. Nanti kita akan coba belajar mengenai itu dalam teori belajar kita ya. Akan ada poin mengenai itu. Oke. Jadi lulusannya nanti bisa ke S3. Apalagi yang membuat apa tesis yang baik ya. Usahakan nanti buat tesis. Walaupun ada paper ya namanya ada juga lulusan dengan paper, tapi sebaiknya jangan buat paper, tapi buatlah tesis, oke? Nah, jadi kembali ini bukan program diploma ya, saya jelaskan. Nah, perbedaan ini yang penting, perbedaan antara S1 dengan S2. S1 lebih banyak kuliah, guru yang atau dosen yang menyajikan. Nah, ini lagi bukan zamannya ya. Anda di S2, details kuliah dari dosen itu S1, detail sekali kadang-kadang ya. Kemudian details tambahan memang ada dari kegiatan mandiri mahasiswa pergi ke perpustakaan, oke? Okay? Homework, ada latihan, ada praktikum, ada laporan praktikum itu biasanya ya. Sekarang tugas akhir namanya skripsi. Ada laporan magang, itu ada 3 opsi ya. Ada papers, makalah namanya ya. Tapi yang ilmiah sifatnya, ada 3. Sekarang S2, ini hal-hal yang perlu Anda cermati. Lebih banyak presentasi, saya katakan tadi. Saya waktu belajar S2 di Selandia Baru, sampai saya heran, loh kok saya... Kok kita yang ngomong terlalu banyak, ya memang hakikatnya itu. Paksa kita baca setengah mati di perpustakaan ya, dari hari Senin sampai hari Minggu kadang-kadang sampai. Lupa bisa memahami bacaan sebelum kita presentasi. Tapi kembali, dulunya dosennya memberi pengantar-pengantar ya. Sama, itu yang kita ingin tiru ya, untuk buat program S2 yang bermutu. Jadi kita hanya memberikan kosen hanya garis besar yang saya tadi sajikan ya, garis besar itu ya. Lalu kajian mendalam dari kegiatan mandiri dari literatur, nah, itu banyak dibutuhkan. Nah, khususnya untuk bahan presentasi dan makalah itu Anda harus baca sendiri. Itu kegiatan membaca luar biasa, ya. Homework, nah ini paper, hampir semua mata kuliah nanti mewajibkan Anda menulis paper. Dan kedua adalah bahan presentasi, itulah homework yang Anda harus siap dari sekarang. Ya. Tesis, tugas akhir, tesis, tapi bisa sebenarnya term paper juga. Tapi saya pikir selama ini term paper tidak lebih ringan. Bahkan ada minimal 2 term paper yang harus Anda kerjakan dan diujikan 2 term paper. Orang satu tesis saja sudah berat, apalagi 2 term paper. Karena itu saya sarankan lebih baik Anda pilih tesis saja, hanya satu topik. Walaupun harus dikerjakan dengan lebih mendalam, ya, dengan konsultasi dengan lebih baik, sehingga Anda dalam ujian mempertahankan hanya topik yang Anda tulis itu saja. Dan baiknya kalau ada kesempatan untuk melanjutkan ke S2, kalau Anda tidak menulis tesis, barangkali banyak yang tidak bisa diterima, ya. Yang bisa diterima hanya yang menulis tesis. Kan sayang, apalagi S2, S3-nya di dekat sekolah Anda, wah harusnya Anda bisa langsung ya belajar sana. Tapi karena Anda dulu tidak menulis tesis, akhirnya tidak diterima. Nah, kasihan ya. Maka itu saya sarankan dari awal supaya Anda mencoba nanti menulis tesis sebagai tugas akhir ya. Oke. Ini program UPH tidak terlalu penting saya kira ya. Mungkin sudah Anda tahu. Ini ada MM. Jadi kalau yang bekerja di bank, ada baiknya Anda mengambil program MM ini dibanding mengambil program MPD. Nah, walaupun ini belum terlambat ya, ya mungkin semester depan katakanlah ya, seperti itu. Jadi lebih relevan lah dibanding mahasiswa tadi yang saya bilang ya, Anda pernah ke sekolah, mau mengadakan penelitian di sekolah, gimana caranya ya? Jadi tidak punya ide ya. Nah, ini masih tergantung ini gimana cara menolongnya. Sudah terlambat ya. Mudah-mudahan masih bisa ditolong ya. Ini ada. Nah, pendidikan MPD ada yang kita punya ini. Ketiga, teknik sipil ada, masih ada ini. Teknologi pangan sudah tidak ada lagi. Karena UPH mementingkan juga jumlah mahasiswa. Yang mengambil ini hanya sekitar 7 orang, rugi UPH. Akhirnya no way, berhenti ya. Maaf ya, nanti saya dipecat tadi ya. Teknik industri juga tidak ada lagi. Sayang, ini juga saya menyesalkan ini. Sebenarnya kita tidak perlu harus apa namanya, harus kita bisa yang namanya apa, subsidi silang harusnya ya. Kalau saya rektor, saya akan mempertahankan ini. Tapi kalau bukan rektor, hukum masih ada ya, MH hukum. Nah, yang S3 baru ada hukum malah. Nah, ini ada S3 ekonomi, sudah hampir 6 tahun dirancang tapi belum bisa dilaksanakan karena profesornya itu bukan inline. Apa artinya inline? Artinya S1 ekonomi, S2 ekonomi, S3 juga ekonomi. Nah, itu disebut inline. Jadi betul-betul ahli di bidang ekonomi. Tapi kalau sekarang ini praktiknya kan S1-nya ekonomi, S2-nya sosiologi, S3-nya bidang lain lagi. Nah, ini enggak bisa. Karena itu kita mengalami kesulitan untuk memenuhi, karena minimal harus ada 3 profesor dengan kemampuan inline. Nah, ini yang sukar dicari. Nah, tahu sekarang ya, ternyata ya belum ada pengumuman mengenai itu. Sayang, sudah hampir 6 tahun ini kita berusaha supaya ada S3 ekonomi ya, tapi ternyata enggak bisa. Belum ada izin dari pemerintah. Ya, satu hal ini. Oke. Nah, ini yang saya sebut ya, dalam proses S2 pendidikan kembali pada program kita. Kita hanya punya satu program studi. Supaya tahu ini, jangan orang lain nanti apa mengatakan Anda tidak tahu apa yang Anda buat ya. Program studi namanya teknologi pendidikan. Jadi konsentrasi itu hanya sejenis minor ya. Jadi bukan program studi, harus tahu. Oke. Kembali. Nah, ini ada konsentrasi teknologi pendidikan. Supaya ahli membuat segala macam program. Ya, seperti ya program fisika yang bisa dibuat dengan hanya menggunakan komputer. Nah, apa istilahnya? Pesona fisika kalau tidak salah. itu bisa anak-anak SMA itu belajar dari situ saja, itu sudah bisa belajar fisika, ya. Apalagi dengan gurunya, ya, dibantu gurunya. Nah, ini teknologi pendidikan. Lalu konsentrasi pendidikan usia dini, PAUD. Jadi nanti Anda benar-benar menjadi guru TK yang ahli, benar-benar, ya, mendidik anak-anak muda, anak-anak usia dini, ya. Kemudian manajemen pendidikan, menjadi kepala sekolah. Nah, ini perlu untuk mengambil MM, ya, supaya tahu nanti ada yang kepala sekolah di sini, ya. Sebaiknya nanti Anda mengambil konsentrasi manajemen pendidikan, atau ingin menjadi kepala sekolah, atau potensi akan ada kesempatan itu mengambil MM saja, ya, mulai dipertimbangkan dari sekarang, oke? Pendidikan HAM ini dulu pernah ada 2 kali, tapi akhirnya drop karena ternyata tidak banyak yang berminat. Padahal ada beasiswa segala, ya, pada waktu itu. Sekarang karena peminatnya kurang dari 10, lalu tidak bisa diteruskan, ya. Konsentrasi pendidikan guru ini ada di TC aja. Dulu, kembali sekarang enggak ada lagi. Maksudnya supaya menjadi guru yang profesional mulai dari SD, SMP, SMA gitu kan. Tapi kami drop ini, ya. Maaf ini. Nah, sekarang yang ada TESOL malah. Jadi misalnya nanti kalau ada guru-guru bahasa Inggris yang sekarang menjadi Inggris, bisa mengambil konsentrasi pada menjadi guru bahasa Inggris yang lebih baik lagi, ya, dengan mengambil TESOL. Nah, itulah kira-kira konsentrasi yang akan Anda ambil semester ketiga. Ya, semester kedua itu belum, tapi ketiga, ya, supaya tahu persis. Oke, 4 semester ini, ya. Jadi mata kuliahnya 4 plus 2. Yang terakhir itu semester keempat, 1 mata kuliah, 1 tesis. Nah, tahu saya sekarang katanya ada perubahan, ya. Tapi sebenarnya hakikatnya mirip dengan ini. Malah sekarang katanya harus ada sekitar 17 SKS. Bukan 17, 70 SKS. Berapa? Iya, 72 lebih-lebih, ya. Nah, seperti itu. Bagaimana komposisinya? Tapi hakikatnya katanya tidak jauh dari ini, ya, model sekarang ini. Hanya barangkali Anda sudah mendapat penjelasan, ya, lebih detail dari Pak Niko. Ini yang model lama ini. Tapi hakikatnya seperti ini, ya. Kedua, mata kuliah bersama. 1, 2 ini, 1 dan 2 nanti Anda akan selalu bersama-sama, ya, mengambil, nah, inilah beberapa mata kuliah ini, ya. Jadi desain pembelajaran dari Bu Nancy, ya. Kemudian filsafat ilmu dari Pak Budi, teori belajar dan konsep mengajar saya, media interaktif Pak Yuko. Ini kan ada hari ini juga nanti, ya. Dan terakhir kali, ya. Lalu semester kedua nanti Anda mengambil manajemen pengetahuan, metodologi penelitian, evaluasi dan pengukuran, dan yang terakhir pengembangan kepemimpinan. Karena magister itu kan harus sudah bisa memimpin, ya, dengan lebih baik. Kalau di Amerika namanya master teachers. Ya, kurang lebih misalnya dia master teacher bidang matematika, dia tidak mengajar tetapi mengawasi guru-guru matematika di beberapa sekolah, memberikan cara-cara yang terbaik untuk mengajar matematika. Jadi dia akan pergi dari sekolah satu ke sekolah lain untuk mendidik guru-guru matematika yang ada di sekolah itu, memberi contoh cara mengajar yang terbaik untuk matematika seperti itu. Nah, itulah, karena itu leadership sangat dibutuhkan, ya. Tapi di Indonesia kita belum punya sistem ini. Siapa tahu ada sekolah yang menggunakan sistem ini, akan sangat baik sekali, ya. Oke, di semester kedua. Nah, ini ketiga, konsentrasi. Kembali, tolong Anda pikirkan dari sekarang, kira-kira saya mau konsentrasi kemana, ya. Itu akan sangat menolong ya. Sudah ada beberapa tadi yang ada yang menggunakan pressure drop. Yang ketiga, semester terakhir, tesis atau laporan magang. Tapi karena semua sudah kerja, tidak ada yang mengambil laporan magang. Ya, sudah tidak relevan lagi ya. Dengan term papers, yaitu yang saya bilang tadi cukup berat. Term papers tergantung SKS-nya, mata kuliah apa yang Anda mau buat. Yes, sejenis penelitian juga, tapi penelitian lebih kecil mengenai mata kuliah tertentu. Kalau dia 3 SKS, maka menjadi 2 term papers. Tapi kalau punya 2 SKS, menjadi 3 term papers. Jadi cukup berat ya, mempertahankan 3 term papers itu. Makanya saya sarankan Anda mengambil tesis saja. Nah, sekarang terlalu waktu sudah saya terangkan tadi ya. Ini karena kita butuh membaca buku yang banyak. Jadi mudah-mudahan Anda dalam pekerjaan sehari-hari masih bisa meluangkan waktu untuk membaca. Jadi baca bahan-bahan dari internet misalnya. Kalau kurang membaca jelas dangkal sekali ya. Apa yang Anda tulis dalam tesis atau makalah nanti itu akan dangkal sekali. Karena itu modal utama dalam studi S2 ini ya. Kemudian restu dari atasan supaya nanti satunya Anda tidak diganggu. Mohonlah minimal 2 tahun saya belajar atau tugas belajar ini. Jangan saya ditugasi hari Sabtu. Itu juga harus dibuat jelas kepada atasan Anda. Ya, pelan-pelan lah supaya jangan ditolak ya. Kasihan. Karena kalau diberikan tugas supaya hari Sabtu, bagaimana cara Anda kuliah ya? Saya bisa bayangkan. Kembali penulisan TA merupakan bottleneck ya. Ini saya sajikan di sini. Anda harus memperpanjang kuliah kadang-kadang karena tesis belum selesai. Ini yang berat ya. Karena itu sejak awal Anda harus sudah bisa memilih topik-topik penelitian. Saya harapkan dari makalah saya yang saya harapkan Anda menulis itu sudah ada kaitan dengan tesis Anda. Sehingga nanti semester 1 sudah banyak yang Anda baca, sehingga nanti semester berikutnya tinggal menambah-nambah terus sampai nanti ada proposal penelitian yang tepat ya, dan bisa lebih cepat. Karena itu merupakan bottleneck yang bisa menghambat Anda untuk bisa menyelesaikan dalam waktu 4 semester ini. Nah, ini kan itu saya berikan sedikit teknik, ini jenis teknik lah kalau mau, ini saran ya. Tugas presentasi kembali ya, dan menulis paper dalam semua mata kuliah arahkan ke topik penelitian. Itu akan menolong banyak ya, karena Anda sudah membaca banyak. Itu satu ya, dimulai sekarang ini. Semester kedua nanti Anda, nah itu mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Arahnya sudah ke sana. Jadi Anda sudah merancang itu metodologi penelitian. Dan juga pengukuran dan evaluasi itu Anda bisa menerapkan dalam bentuk instrumen penelitian Anda sendiri. Itu sudah siap. Nah, semester kedua Anda sudah punya instrumen itu. Itu untuk menolong ya, supaya nanti semester 4 itu lebih mudah. Nah, semester ketiga mencoba mencari dosen pembimbing ini informal. Yang tahu waktu saya menjadi ketua program, saya menyerahkan ini dan mengatakan itu malah secara formal. Jadi dosen-dosen boleh dihubungi. Tapi sekarang karena ketuanya lain, katanya ya gak resmi lah gitu kan. Nah, itu yang repot. Ini yang membuat, kalau saya analisis ya, membuat banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menyusun proposal. Karena apa? Karena proposal yang diajukan semester keempat itu masih mentah. tidak pernah dikonsultasikan dengan siapa-siapa. Jadi pengalaman saya menjadi pembimbing, ya hampir separuh semester digunakan untuk memperbaiki proposal. Jadi belum bisa terjun ke lapangan. Nah itu yang membuat anak-anak terbirit-birit itu ya. Akhirnya terpaksa memperpanjang. Nah ini keberatannya. Ya ini sekarang harusnya semester ketiga itu sudah mencari, sebenarnya sudah bisa menghubungi kira-kira siapa dosen yang bisa membantu. Nah, sekarang masalah yang baru ini, yang menentukan sebagai pembimbing bukan mahasiswa tetapi koprodi. Nah ini yang juga berat. Kadang-kadang mahasiswa ingin dosen A menjadi pembimbingnya, tetapi tidak boleh karena dia terlalu banyak, lalu dipindahkan ke dosen B yang sama sekali nggak tahu. Akhirnya ini yang membuat bottleneck lagi ya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan dari sekarang. Jadi diharapkan sebenarnya waktu saya itu persis semester 3 itu Anda sudah punya usulan penelitian final. Ya waktu diajukan itu sudah sempurna, sudah oke. Tinggal nanti semester 4 melaksanakan. Ya, itu akan jauh bisa selesai 4 semester. Nah inilah. Jadi sejak awal semester 4 itu Anda sudah terjun ke lapangan mengumpulkan data. Itu jelas satu semester akan bisa selesai. Kembali ini usulan pribadi ya. Yang waktu saya itu bisa jalan. Hanya jeleknya waktu itu kadang-kadang dosen ada yang mendapat 10 mahasiswa yang harus dibimbing. Itu boleh, tapi sekarang enggak boleh. Maksimal dosen membimbing 3 mahasiswa. Kalau sudah 3 harus ditolak. Nah ini yang membuat bottleneck berikutnya ya. Mudah-mudahan Anda sudah bisa mengantisipasi ini. Kadang-kadang tidak bisa sesuai dengan pilihan Anda. Harusnya A, tapi diberikan C. Ya, yang kebetulan juga tidak memahami apa yang ada dalam proposal Anda. Ini yang agak sulit. Nah, yang berikutnya lah keterampilan bahasa, mungkin saya tidak perlu terangkan ini terlalu banyak ya. Pertama saya harapkan bahasa Inggris Anda harus baik. Karena semua buku dalam bahasa Inggris. Kalau menulis ya boleh bahasa Indonesia. Kebanyakan buku-buku bahasa Indonesia kutipan atau terjemahan yang lebih sulit dipahami dibanding buku aslinya. Itu yang pengalaman pribadi saya ya. Saya pernah membaca satu buku, ada buku yang bagus sebenarnya judulnya ya. Saya rindu sekali melihat judul apa namanya buku aslinya, tapi enggak ada di Indonesia. Yang ada terjemahannya. Luar biasa sulitnya membaca. Tidak jelas. Saya rindu sekali bisa membaca aslinya, tapi enggak ada bukunya. Akhirnya terpaksa saya enggak bisa gunakan itu. Ya banyak karena membingungkan ya, karena terjemahan itu tidak mudah. Memang ya, sukar menerjemahkan itu sendiri. Buku ini juga diterjemahkan, tapi banyak juga yang membingungkan. Jadi kalau Anda tahu bahasa Inggris, itu akan jauh lebih mudah memahami buku ini. Ada dalam bahasa Indonesia-nya. Tapi kembali, sering banyak salah terminologi juga, akhirnya membingungkan Anda sendiri. Itu yang jadi masalah biasanya. Oke, okay, itu saja karena waktu juga saya tidak bisa terlalu banyak. Nah ini semua ada di sini kalau mau. Saya harapkan semua sudah mempunyai TOEFL 500. Tapi kalau yang belum, mungkin sudah diterima juga. Tapi Anda harus banyak belajar sendiri ya, supaya bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Nah, termasuk bahasa Indonesia juga. Tidak gampang, apalagi nanti menulis tesis itu bahasanya juga harus baik sehingga bisa dilakukan dengan baik sekali. Tesis ini. Catatannya udah di depan. Ya. Thank you. Makasih. Oke, nah ini lisan belum biasa berbahasa sedikit formal dan banyak itu yang saya bilang ya. Nanti latihan presentasi Anda supaya bisa berbahasa Indonesia yang cukup lancar, jangan saya akan pergi ke Bali, jangan terlalu banyak nya itu ya. Ada bebe diam aja. Saya akan pergi ke Bali tahun depan. Nah, seperti itu juga kan jauh lebih baik daripada saya akan pergi ke Bali masuk angin ya. Banyak sekali karena kebiasaan. Jadi mohon dikurangi ya kalau ada supaya nya dikurangi lah. Ya, diam aja lebih baik daripada ada nya. Memang maksudnya itu supaya ada kesempatan berpikir ya. Tapi kalau terlalu banyak kan merusak jadinya apa yang saya katakan. Itu sialisan. Ini latihan baik untuk Anda juga berbahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Secara lancar dalam bahasa Indonesia. Jangan membaca. Kalau presentasi itu jangan membaca. Itu perlu saya terangkan. Itu jelek sekali. Jadi kalau presentasi Anda harus melihat audience. Kalau takut melihat mata-mata audience, lihat tembok di belakang. Nah itu. Jangan melihat buku. Nah, melihat buku akan jelek sekali ya. Kenapa presentasi kita utamakan juga? Ialah karena nanti setelah Anda mendapat gelar magister pendidikan, hubanya akan minta tolong Pak, sajikan satu topik ya nanti minggu depan dalam seminar kami. Nah, kalau tidak bisa presentasi, wah itu kan memalukan nih. MPD dari mana ini? Kok ya membaca? Ya, enggak boleh membaca ya. Ya, poin boleh. Makanya ada PowerPoint. Nah, seperti ini ya. Boleh baca sepintas, tapi jelaskan dengan lebih frontal seperti ini ya. Itu maksudnya. Oke. Satu contoh aja nih, Mas, tulis ilmiah. Ini yang salah coba ya. Ini ya. Jadi penggunaan koma aja enggak jelas. Rupanya memang kita bukan jurusan bahasa Indonesia ya, tapi tidak berarti kita harus juga melabaikan ya penggunaan koma. Ini koma aja nih. Louis seorang anak yang cukup pintar. Louis tidak mempunyai masalah pada prestasi sekolah. Titik. Lalu ada tetapi Louis berbeda dengan teman-temannya di kelas. Itu banyak sekali kesalahan. Ini ya. Ini tadi tesis saya ambil ini. Tapi yang harus sudah diperbaiki ya. Setelah ujian harus diperbaiki. Masa tulisannya begini? Ya, tidak lengkap sama sekali ya. Contoh lain lah supaya jelas. Nah ini kan. Meskipun tidak dihilangkan, tapi biasanya hanya sebagai pelengkap atau sebagai formalitas. Kalau sudah meskipun, tetapinya dihilangkan. Kalau dua-duanya ada kan semuanya dua anak kalimat. Induk kalimatnya enggak ada. Ini hal kecil. Ini bahasa lisan biasanya seperti ini. Bahasa tulis, nah boleh itu. Ya, karena dua-duanya anak kalimat ya. Tetapi itu kan anak kalimat. Ya, walaupun lebih besar ya. Tapi hilangkan salah satunya. Tetapinya dihilangkan atau meskipun dihilangkan ya. Contohnya ya. Mas Indonesia ini. Coba ini lagi satu ya. Dengan menggambar memori, membuat kecerdasan pasif menjadi aktif. Tahu enggak Anda ada kesalahan di sini? Ini banyak sekali kalimat-kalimat seperti ini. Namanya kalimat tidak sempurna ya. Subjeknya mana sih subjeknya? Dengan itu kan alat. Subjeknya mana? Ini banyak sekali. Ya, mahasiswa yang enggak pernah nulis barangkali. Maksud saya menulis di koran atau di majalah, hanya menulis sendiri catatan, akhirnya menulis tesis, nah gini hasilnya. Nah mohon ini diperbaiki ya. Atau satu lagi, Louis harus belajar berkonsentrasi, kesabaran. Coba lihat, rasakan aja itu, dirasakan aja sudah. Ini tesis ini yang diujikan, tapi harus direvisi tentunya ya. Dan pengontrolan diri, tiga jenis berkonsentrasi, kesabaran, pengontrolan diri. Nah, benar ini ya nak, bisa nak merasakan anak? Iya tuh kalau ber semuanya gitu loh, lebih enak kan? Atau kerja semuanya, kerja ini kata benar disambung ya, berkonsentrasi, kesabaran, bagaimana? Berkonsentrasi, kesabaran. Yang membuat berkonsentrasi, bersabar. Tuh, ya. Kata kerja gitu loh. Masa S2 sudah belum tahu tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik ya, jangan sampai. Dan seterusnya. Ya, silakan. Untuk tesis dan paper semua bahasa Indonesia. Boleh bahasa Indonesia. Ya. Atau harus boleh bahasa Inggris. Juga. Boleh bahasa Inggris tapi konsisten ya. Kalau bahasa Inggris yang benar dan baik. Banyak yang bahasa lisannya, bahasa Inggrisnya luar biasa karena pernah tinggal di Inggris 6 tahun ya, tapi menulis brengsek. Itu juga. Saya akhirnya menyarankan Anda menulis dalam bahasa Indonesia saja. Dan jauh lebih baik. Daripada bahasa Inggris, lisannya bagus, tapi tertulisnya waduh, karena bahasa Inggris itu sangat, apa istilahnya, ribet. Kalau countable itu tidak boleh, teacher talks slowly, tidak boleh itu teacher talks slowly, the teacher talks slowly, karena teacher itu butuh artikel. Karena dia countable. Ya, dan seterusnya. Banyak sekali aturan-aturannya. Kalau tertulis kelihatan, kalau lisan tidak kedengaran. Itu kelihatan tidak apa-apa. Tapi begitu tertulis, terpampang itu. Aduh, ngeri kalau diperbaiki itu merah semua. Ya. Itu pengalaman saya juga memperbaiki teks bahasa Inggris. Akhirnya saya sarankan, yuk tulis dalam bahasa Indonesia aja. Ya, walaupun bahasa Indonesia dia kurang, ternyata jauh lebih bagus bahasa Indonesianya daripada bahasa Inggrisnya. Ya, itu satu contoh. Silakan bahasa Inggris boleh, tapi berat, cukup berat. Ya, saya minta Anda punya native speaker yang ngecek, bolehlah. Tapi kalau enggak, lebih baik dalam bahasa Indonesia aja. Ya. Atau lagi, itu saya kira yang terpenting ya. Maaf, banyak juga ini. Ada semua ini, contoh-contohnya ini semua salah. Nah, data referensi ini yang saya pakai untuk bahasa Indonesia ya. Nah, ini mohon dipakai lah ini semua. Nah, ini juga yang terakhir ini, pedoman tulisan tugas akhir mahasiswa. Itu mohon dimiliki sejak semester 1 ini. Supaya Anda terbiasa menulis sesuai dengan pedoman. Oke, itu aja dulu mengenai ini pedoman. Kalau masih ada waktu, saya ingin teruskan sedikit mengenai bab 1. Jam berapa ini? 12. Tinggal berapa menit lagi? 10 menit. Oke, dalam 10 menit saya berikan dulu pertanyaan. Apa yang ada yang belum jelas sekarang kali ini? Karena ini penting. Justru awal harus benar ya. Kalau tidak benar, nanti malah salah-salah Anda. Ya, silakan Pak. Mengenai presentasinya pada ya. Rubrik penilaian. Ya. Nanti ketika kita presentasi, itu nanti akan diberikan. Ya, presentasinya tentu kami juga menuntut Anda membuat sejenis laporan. Istilahnya laporan itu isinya ialah di copy ini dalam bentuk kecil. Langsung ya apa yang Anda presentasikan itu di copy dalam bentuk kecil. Cukup 6 slide dalam satu halaman. Itu namanya kecil kan? Itu kira-kira hemat gitu. Dan yang kedua isinya adalah jawaban Anda terhadap pertanyaan peserta. Pertanyaannya apa? Siapa yang bertanya? Kemudian jawaban Anda apa terhadap pertanyaan itu? Kenapa? Karena biasanya waktu di kelas sangat terbatas. karena ini kan 2 jam aja terbatas waktunya. Lalu saya minta minimal memberi prioritas pada peserta siapa yang perlu bertanya. Ada biasanya 3-4 pertanyaan prioritas yang perlu dijawab oleh presenters, dan saya juga membantu menjawab. Kalau salah saya katakan salah, kalau benar saya benarkan dan saya betulkan juga kalau ada yang keliru dan sebagainya. Ada 4 prioritas atau 5 tergantung. Ada yang prioritas bertanya? Silakan. Nah, sisanya karena waktu habis, lalu dijawab sendiri oleh presenters di rumah secara tertulis. Tapi itu harus dilaporkan kepada saya sehingga saya bisa baca apa benar jawabannya. Dan itulah saya menilai gimana dia presentasi secara lisan, apakah sudah cukup jelas, baik, itu saya nilai. Kemudian juga laporan tertulisnya ini saya nilai bagaimana cara presenters menjawab pertanyaan peserta. Nah itu kira-kira cara saya menjawab. Hasil memang itu dinilai ya, presentasi itu dinilai cukup tinggi. Jadi cara menilai mata kuliah ini ada UTS, ada UAS dua ya, ada presentasi ya, lalu ada makalah 4 ya, lalu yang terakhir partisipasi kelas, kehadiran dan juga jawab pertanyaan-pertanyaan Anda dalam presentasi itu. Itu kami nilai dan itulah nilai akhir dari Anda. Ya, saya biasanya jarang menggagalkan siswa kalau kecuali keterlaluan ya. Jarang menggagalkan siswa. Minimal dapat nilai minimal lah ya. Tapi banyak yang dapat A minus juga. Oke, ada lain yang bertanya? Penting lagi ini prioritas. Ya, silakan Bu. Kalau untuk presentasi apakah semua harus mempresentasikan atau salah satu? Iya, jadi ada 4 orang kan tiap kelompok, sebaiknya bahan itu setelah didiskusikan bersama mempunyai pemahaman yang sama, kemudian dibagi tugasnya ya nak. Masing-masing bagi bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat misalnya. Bagi. Ada nanti pola yang saya berikan. Ada bab 4 itu akan menceritakan pola yang perlu disajikan. Nah itulah sejenis garis besar ya yang akan saya sajikan juga nanti dalam bab 4 itu. Karena tiap teori itu akan dibahas ada 3-4 hal. Nah ini persis saya kira itu bisa dibahas secara, tidak bisa seorang aja yang menjanjikan kan, harus dibagi dong supaya kelihatan kemampuan masing-masing mempresentasikan itu. Ada lagi? Oke, walaupun 10 menit saya minta waktu sedikit lagi, nanti saya lanjutkan dengan minggu depan. Saya tidak mau juga mencuri waktu ya. Banyak dosen kadang-kadang lewat waktunya 10 menit, 5 menit dan sebagainya ya. Usahakan tidak selesai sehingga Anda bisa makan pada waktunya. Kan makan sudah nih? Ya. Belum? Hah? Ada mata kuliah? Makan dulu dong. Ya, satu lagi dulu, sebentar. Singkat saja. Di bab 1 ini justru. Selalu katakan bahan terlalu banyak, waktu terlalu kecil ya. The role of theory in learning and instruction. Nah, bukunya namanya Learning and Instruction ya. And the role of theory in learning and instruction. Dalam bahasa Inggris learning itu belajar. Tapi teaching tidak digunakan lagi di sini. Ya, digunakan kata instruction. Tapi bukan instruksi. Nah, ini terjemahannya kadang-kadang instruksi, itu beda bahasa Indonesia. Instruksi ya, perintah artinya kan. Tapi dalam bahasa Indonesia harusnya pembelajaran. Ya. Role of theory in learning and instruction. Maksud saya, kenapa kita harus belajar teori? Nah, tadi kan saya harus tekankan, memang kalau kita ingin atau pengetahuan yang solid, kita harus tahu teorinya. Itu akan kita membuat kita tidak kehilangan akal. Bahkan kita bisa mengembangkan ya dengan teori-teori yang lebih baru lagi dan seterusnya. Jadi pelajaran ini juga dimaksudkan seperti itu supaya kita nanti kalau mengalami kesulitan dalam mengajar anak-anak belajar, akhirnya kita juga masih punya cara-cara baru untuk bisa menolong mereka. Itulah sebenarnya maksudnya, ya? The role of theory. Ini akan dibahas, ini bab 1 semua. Panjang sekali juga, tapi akan saya ungkap singkatannya, ya. What is learning? Kembali, apa itu learning? Apa itu pembelajar? Apa itu belajar, ya? Ini ada teori. Ya. Ini teori yang memberikan definisi, ya. Learning is the process by which behavior in the broad sense, dalam arti yang luas, behavior itu perilaku, is originated, berasal dari mana perilaku itu sebenarnya berasal, itu adalah proses belajar atau change, dan perilaku itu berubah, ya, berubah dari waktu ke waktu, ya, dari perilaku yang sederhana menjadi perilaku yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Nah, itulah proses belajar. Through practice or training. Itu menurut Gary and Kingsley tahun 70. Ada di buku itu nanti, definisi itu ya. The process by which behavior is originated or changed. Bagaimana itu bisa berubah dari waktu ke waktu, ya, supaya jangan kita seperti anjing. Hampir anjing itu tidak berubah tingkah lakunya. Kita adalah manusia. Learning terjadi hanya pada manusia. Nah, itu yang istimewanya. Manusia diberikan kemampuan untuk learning. Bisa berubah perilaku kita. Dari yang nakal menjadi kurang nakal, akhirnya menjadi tidak nakal, dan seterusnya, ya. Semakin lama, semakin baik. Dan seterusnya, ya. Kalau binatang, enggak. Ya, gitu-gitu terus, ya. Burung di Amerika, pipit misalnya, sama aja dengan burung di Indonesia. Bunyinya ya begitu terus. Tingkah lakunya ya begitu terus, ya. Karena tidak ada proses pembelajaran pada binatang, ya. Tapi ada khusus pada manusia. Jadi makhluk yang Tuhan ciptakan sendiri. Luar biasa. Ya. Jadi sekarang kita lihat definisi yang kedua. Nah, ini dibedakan, kebetulan Blake ini membedakan learning dengan maturation. Jadi proses belajar dibandingkan dengan proses pematangan. Jadi kalau misalnya kalau kita bandingkan anak-anak yang belajar dari sekolah SD sampai SMP, SMA dibandingkan dengan anak yang tidak belajar sama sekali. Kan banyak anak yang seperti itu sekarang. Hanya belajar dari kematangannya, tidak sekolah. Nah, ini dibedakan, ya. Learning in contrast with maturation is a change in living organism or individual which is not heralded by his genetic inheritance. Artinya, learning itu tidak semata-mata diwariskan. Kalau kematangan itu hanya karena warisan. Contoh konkret, seorang seniman, katakanlah ahli atau pelukis, dia tidak belajar sama sekali, bahkan tidak masuk SD, tidak masuk SMP, apalagi SMP ya, sama hasilnya ya dia bisa melukis. Itu berdasarkan kematangannya sendiri. Nah, sekarang dibandingkan dengan kembali anak yang punya bakat melukis, tapi dia pergi ke SD, pergi ke SMP, SMA, bahkan pada waktu ke perguruan tinggi dia pergi ke apa namanya institut lukisan apapun namanya ya, seni dan sebagainya, bisa dibandingkan hasil akhir. Jelas yang kedua itu akan hasilnya luar biasa. Anak yang pertama tadi mungkin ada hasilnya tapi hampir permanen ya, tidak berkembang terlalu banyak. Tapi anak yang kedua yang belajar sampai seni lukis di perguruan tinggi, wah itu bisa menjadi pelukis dunia ya. Itu beda antara learning dengan maturation saja ya. Jadi itu yang kita, makanya kita perlu mengajarkan anak-anak kita belajar baik ke sekolah SD, SMP dan seterusnya ya, karena ada banyak perbedaan mengenai hal itu ya. Itu aja dulu saya terangkan, minggu depan akan saya teruskan dengan kenapa teori itu perlu. Ini bagi definisinya ya, definisi learning, kenapa belajar itu perlu, apalagi teori belajar. Tekankannya, maaf waktunya terbatas. Minggu depan akan saya coba nanti bahas ini karena waktunya terbatas, bersama dengan chapter 2. Jadi bab 1, bab 2 akan saya coba ya handle dalam satu kali pertemuan. Tapi tentu tidak bisa semua, hanya inti-intinya saja. Ya? Ya? Absen. Absen, iya ya. Maaf ya. Absen ya. Apalagi sekarang ada aturan baru, waduh. Ini bikin repot betul ini ya. Katanya harus tanda tangan dan harus saya kumpulkan kembali gitu loh. Aduh ya, apa-apa ya. Tunggu sebentar, maaf. Oke. Ada yang bertanya dulu gini hari ini? Kalau tidak, sampai minggu depan saya akan ketemu lagi dengan kelompok yang sebelah ya. Terima kasih. Ini bisa di copy dari sini kalau mau ya. Ini saya tadi sudah katakan ada dari program This Day ya. D, nama saya, kemudian semua ada di sana. Semua ada. Tidak perlu di copy sekarang juga ya. Kapan-kapan pun Anda datang ke sini, bisa di copy. Saya boleh berikan pengumuman? Ya silakan, silakan Pak. Sekali lagi saya minta tolong bikin lagi kelompok untuk yang kelas pembelajaran ini, 4 orang ya satu kelompok. Lalu kemudian kumpulkan namanya, kita undi saja nanti untuk presentasi ya, untuk kelompok yang kelas pembelajaran, kelompok presentasi kita undi saja, datang satu wakil lalu ambil ya, ini saya sudah tulis ya. Kira-kira begitu ya. Nah yang untuk filsafat, sekali lagi karena tadi saya melihat ada yang dua kelompok pilih topik yang sama, itu harus diulang. Kemudian saya akan coba tawarkan sekali lagi mungkin judul-judulnya nanti ya. Lalu kalau ada yang mau ambil langsung kasih tahu, langsung saya tulis gitu. Kalau tidak tidak mau ngambil, kita undi lagi sekali lagi begitu. Ya, jadi kalau yang sudah diambil sama satu kelompok dan nggak bisa diundi ya, jadi yang sudah yang akan diundi nanti yang tidak ada yang berani mengambil atau tidak berani memutuskan ya, gitu ya. Bagaimana teman-teman, apa begitu saja? Itu kalau filsafat kita emang sudah bidangnya, misal IPA ya, kita ngambil yang sosiologi memang agak sulit, atau yang sosial biar yang apa mungkin kemudian pengesanan nanti untuk bikin topik.